sebagaimana disabdakan, yang tidak mengikuti sunahku maka bukan dari golonganku. Atas dasar itu mohon nasihat kepada para ummahat yang suaminya ingin ta'addud, sering mengancam akan begini dan begitu. Yang pertama barakallahu fiik, yang dimaksud di dalam hadis man raghiba an sunnati falaysa minni, yang Rasul ancam itu yang benci, enggak mau meninggalkan atas dasar ketidaksenangan, meninggalkan atas dasar kebencian, musuh dengan itu, menyalahi, sengaja melanggar karena yang tidak senang, ini yang diancam. Maka enggak semua yang ta'addud masuk di situ. Ini tadi, enggak semua orang yang ta'addud, mungkin dia enggak ta'addud karena alasan ekonomi, mungkin dia merasa belum mampu karena ekonominya masih kembang kempis. Nah, Kamis mungkin karena alasan tadi orang tuanya atau yang lain-lainnya. Enggak semuanya masuk dihantam kromo faman rohiba an sunnatillah. Enggak semuanya. Namun di sisi lain juga para istri ummahat untuk bersabar, untuk mendukung dan membantu suaminya jika ingin mengamalkan sunnah tersebut. Menikah lagi dengan wanita solihah yang lain, untuk memperbanyak keturunannya dengan itu, memperbanyak umat Rasul SAW, membuat Rasulnya bangga dengan banyaknya umat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Perlu dididik, ditanamkan kepadanya iman terhadap takdir. Ma akhtaaka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyusibak. Kalau memang sudah Allah takdirkan, anti mau berbuat apapun, anti mau begini begitu, mau ngancam ini itu, tetap terjadi. Enggak bisa anti halangi. Allah takdirkan. Tapi jika belum Allah takdirkan, enggak perlu anti ancam, enggak perlu anti marah, enggak perlu anti begini begitu, ya enggak akan suamimu ta'addud. Segalanya takdir dari Allah SWT. Sehingga kalau terjadi suatu saat nanti, ya terimalah takdir Allah. Itu sudah ketetapan yang Allah tentukan. Mungkin atau itu termasuk dalam takdir yang dirasa oleh dia pahit. Ini beriman takdir, huluwihi wa murrihi, baik takdir yang manis maupun yang pahit. Manis karena senang kamu menerimanya, baik bagi kamu. Kadang-kadang itu pahit yang kamu tidak menyenangi, sakit atau semisalnya. Termasuk ini, kamu dimadu oleh suamimu, sabarlah, ridhoi takdir Allah. Nah, mungkin demikian. Artinya mereka perlu dididik, perlu dipersiapkan, dinasehati. Nah, segala sesuatunya. Tapi juga ya, si suami arif lah. Jangan kamu kebanyakan keluruk tapi gak nabluk-nabluk. Iya. Ngerti kan? Ayam kalau keluruk, jago. Tapi gak pernah nabluk-nabluk. Ada seorang suami yang gemarnya cuman ngomong di depan istrinya, ta'addud, poligami. Mungkin istrinya marah, mungkin retak hubungannya, cekcok di antara keduanya, rame. Rumah tangga ini bisa retak, tapi dia gak ta'addud. Ini kan sia-sia. Kamu cekcok dengan istrimu, istrimu mungkin marah, gak mau ini, itu, mungkin minta pulang ke rumah orang tuanya, kamu ditinggal, kamu ini, itu. Tapi gak ada ta'addud terjadi. Apa artinya semua? Cuman ngomong aja, cuman membisiki dan suarakan di depan istrinya mau poligami, mau ta'adud, mau poligami, mau ta'adud, tapi enggak ada actionnya. Lahada walahada, persiapkan tapi dengan baik, dengan bijak.